Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik jawab mugi-mugi mlebu swarga. Sik ora jawab mugi-mugi sugih. Ora amin yo nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kunjuk wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustazah ingkang tuhu kaula aosi lan ingkang kula tenggo barokah doa lan fatwanipun, ingkang insyaallah tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kunjuk wonten pangarsanipun para pepundhen sepuh, para bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten. Lan ugi wabil khusus dumateng panjenenganipun bapak kepala desa, Desa Wonosari ingkang kawula aosi, para rawuh, para lenggah ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun bapak Sumardi sekalian garwa putrah kulawangsa ingkang tuhu kawurmati ugi, lan boten katelumpen dumateng pangarsanipun Bapak Sukiman Mardiwiyono sekalian garwa ingkang tuhu kalau hormati ugi, sareng-sareng monggo kalau dereaken manjataken puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kandi pikaul kandi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo satu kalimat nek dituku pirang puluh yuta ora iso ketuku, kalimat hamdalah. Teng akhirat mengke kalimat tahmid niki teng surga badhe tumbuh satu tumbuhan nek dikelilingi numpak jaran suwene 70 tahun boten kemput, dan ini buahnya selalu berbuah untuk orang-orang yang membaca kalimat tahmid. Muga-muga panjenengan pituk kanugrahan Allahumma amin. Lan ugi kula njenengan sami monggo nderek mangyu bagya pilih panjenenganipun Bapak Sukiman wonten ing siang kalau dengan dinten punika istilah nek nggen kula menika ngunduh temanten. Nek mriki sami. Mudah-mudahan unduhane niki berkah. Allahumma amin. Alhamdulillah nika Sri temanten kekalih Roko Mas Kristiawan melawan Mbak Siti Nur Rohmah. Nun Nur Halimah niki Nur Rohmah sik ditulis kok. Nur Halimah pun dilawan dereng. Ampun Bu. Alhamdulillah mugi-mugi si temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah wa rahmah. Allahumma seneng boten Mas dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nek ora seneng tak mulih, rasane tak terangke. Nah, sedaya mugi-mugi kula njenengan sami nganten-nganten lawas nggih muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. lan ugi calon nganten jing ben nggih ndang dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kisah calon nganten semoga sehat roh. Aki calon nganten paling ciloro sing nganten. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Artosipun sakinah. Saking kalimat sakana yusakinu. Sakinah niku artine keluarga ingkang ayem, tentrem, tenang, damai. Niki ciri ahli swarga niku ayem, tentreng, tenang, damai. Nek jenengan teng alam donya wis ngrasake ayem, tentrem, damai, tenang niku ciri ahli swarga. Lah supaya niku lan jenengan sami iso duwe ati si ayem, tentrem, tenang, damai niki niku ora mergo bondo. Ora mergo pangkat, ora mergo jabatan, ora mergo titel. Ning sik ndadekke ati niku damai, ati niku ayem, tentrem niku menawa imane sempurna, amale sempurna. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sendadekke ati tentrem ini menawa atine tansah eling, tansah waspada, suminde, sumarah marang Gusti Allah. Sendadekke ati niku bingung, gelisah niku mergo napa? Ora yakin nek kabeh perkara niki wis diurus Gusti Allah, sekabeng kedadian niku wis ditentokne Allah. Dari kulon jenengan sami urung lahir ngantos mengko mati kabeh urip kulon jenengan sami iki wis diatur Gusti Allah. Kulon jenengan sami mung sak drema nglakoni lan sak drema nampa. Uripe ayem rumangsa aman. Ayo dituthuk donya ndi iki? Hah? Tembudi niki, wah dipotong bayaran niku. Uripe ayem rumangsa aman. Tondo yen iman. Satarimo sajan pas-pasan. Kabeh tinakdir saking pangeran. Rakum pakse. Gue baleni. Pokoknya aku matur karo Mas Joko, Mas potong gaji. Jadi tiang niku nek pengen ayem, uripe ayem, tentrem, tenang. Apa-apa ki wis diatur Gusti Allah. Mulane apa sik ditampa kudu disyukuri. Kula njenengan sami yen pengen ayem, oh sesuk ki piye kedadiane sumende yo marang Gusti Allah. Kabeh tinakdir sanggeng pangeran. Kabeh tinakdir sanggeng pangeran. Dadi ora usah bingung ra ndek duit. Mboten usah bingung. Kula njenengan saya ngrasakake ora kon gawe duit, duit wis dicepaki. Yen kula njenengan ra ndek duit, wong urung tatkala urung dibutuhke ra masalah. Wong dadi nganten ra butuh duit. Ngene mboten? Modale dadi nganten iku dudu duit. Ning ati sik tulus. Nggih. Mulane yen kula njenengan sumende sumarah manungku mamuji marang Allah, mulane atine bakal ayem, bakal tentrem. Nek atine ayem apa-apa dadi gampang. Golek rezeki gampang. Tonggo separo padha seneng, mara tuwa lumo. Muga-muga mara tuwane lumo, Mas Kritan to. Sebab napa? Atine wis ana, wis tentrem, ora kok kene-kene kok. Mulane sakinah. Sakinah iku hanya dapat diraih dengan ibadah bertakwa, memuji, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong lanang niku kudu didik istrine ben dadi wong takwa. Kudu diajari piye Fatihae diajari, piye salate diwuruki, pripun Qur'ane difasihke, pripun carane ngangge rukuh mukna didandani diajari. Niku tugase wong lanang. Ora mung njuk wae. Kadang-kadang wong lanang digedhekke mung nesune. Ngopo-opo pengin menangi dhewe. Niki wong etanan mriko nek majekan ngungkuli. Tiang kakung niku. Mulane wong lanang niku duwe kewajiban untuk nyuwargake bojo. Berarti ngapunten, mari kita anto niki jenengan cinta tenan niki kali Mbak Nur niki, Mbak Siti, Nur, cinta tenane lho. Tenane lho. Nah, Mbak Siti nggih cinta. Wong cinta niku mestine seneng wenehi apa seneng diwenehi? Ndang ngomong kok. Seneng diwenehi apa seneng menehi? Diwenehi. Menehi. Biasane nek istri ki cinta pada suami. Wah, bar ngisak kae wis ndang toto-toto duandan make upan. Ngangge minyak wangi, pakaian sik rapi nyedak kakunge. Mas Kris, apa Dik? Malam hari ini kira-kira nyenan butuh nek kula mboten. Wah iya. Nek butuhne kula pun siap. Enten iki ibu-ibu sik ngoten, enten Pak? Bar ngisak terus nyedak kakunge, Pak kula pun siap. Enten? Sakinah. Mulai ditoto, nopo ni diajari perkara agama supaya nopo tentrem nek kurang apa-apa, nek ngerti agama iso nyadari. Sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Ras itu dipotong. Rada kompak masalah. Nah. Dadi nek iso nyadari wong kabeh wis diatur kok. Kanton kula njenengan sami nampa apa takdire Gusti Allah? Ya wis Pak, wong rezekine lagi semene disyukuri. Iki takdire Gusti Allah. Mas Kris nggih ngoten, iki ya takdire Gusti Allah bojone njenengan, garwane njenengan ya Mbak Siti Nur. Nur Halimah niki, udu sapa-sapa, ora usah mikir lek liya. Mbak Siti nggih ngoten, garwane njenengan ya Mas Kris, Mas Kris niki aja mikir sing liya. Nek njenengan mikir sik liya, mikir sik ora ana mesti ora iso syukur, ora iso bekti. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang terkejap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Loh, apa-apa niku nek jenengan nyawang sik urung enek mesti sik enek ra disyukuri. Diburu-buru nek kecekel tibake ya mung kaya ngene. Lah kangge mak klebatke ketoke mak menceret kangge sapa to buru tibake ya mung kaya ngene padha Mas Kris. Apa sik enek wong liya wanita liya ada pada istrimu. Halo. Apa yang ada di suamimu? Apa yang ada di orang-orang laki-laki seluruh dunia ada di suamimu. Ora sah mikir sik liya. Nggih. Halo. Ben apa ben iso syukur karo garwane? Artine akhirnya tentrem. Sehingga nek ditinggal nyandi-nyandi tenang, tinggal nyambut gawe, pun to nek agamane engko gek ngene, engko gek ngene, engko masken engko gek ngene sebab napa? Atine rung enek kepasrahan karo Gusti Allah. Sik kaku nyambut gawe, sik istri nang omah, engko dhek nang omah gek piye-piye, engko gek nglebokke sapa-sapa, engko gek ngene sebab napa? Nih keyakinane karo Gusti Allah ku kurang. Maka tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman di hatinya. Mulane pasrah mawon, pasrah ke karo Gusti Allah. Gusti Allah ki neng ngendi-ngendi ningali kula jenengan sami dalam keadaan apapun dimanapun di dalam setiap waktu selalu mengawasi kita. Sakinah. Pokoknya jam 11:30 rampung. Garis berapa jam? Sebelum kula rampung rasa ngetok ke apa-apa aku ndak pengin. Nah. Yang kedua, mawaddah. Artine mawaddah niku saling mencintai, bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena apa, tapi karena hatinya. Saling mencintai. Mbak Siti pengen dicintai Mas Kris mboten? Mas Kris pengen dicintai? Tenane. Yen pengen dicintai selalulah siji. Yen pengen ditresnani pasangan niku sawangen kebeciane pasangane, sik kakung nyawang kebeciane istrine, sik istri nyawang kebeciane kakunge. Kaya ngapa rekasane wong lanang sak bendino muntang-manting nibonangi wirawiri jungkir jempalik mlebu metu terus napa mele kurang ke hafalan nih. Nah direwangi wes pokoke kuesel pengorbanan mangkat esok mulih sore gitu sikil nggo gawe sirah, sirah nggo gawe sikil, hasile pas-pasan, kebutuhane pol-polan, potongane umbru-umbruan gitu mboten. Lah nek kula jenengan sami niki gitu orang ningali kebeciane kakunge, wah enek emong maido niku. Enek emong maido dikeke sepiro sipur ora enek syukur. Wong tiyang istri niki angel kon syukur wong wit karo kakung niku angel. Mriko etanan mriko direwangi muangkat esok mulih sore itu penghasilan nyobo. Dina iki hasile ya mung semene glo mung 200.000. Dikei ngoten niku. Mboten jarang istri. Matur nuwun nggih Mas, alhamdulillah Pak, pinaringan rezeki teke nafkah alhamdulillah. Mboten. Atik mung semene. Lho. Tek mung semene. Sik pegawai negeri gajiane tiap bulan delalah gajine 4.500.000. Niki kelas piro iki? Golongan kelas piro nek 4.500.000 iki? Nah, sik petang yuto kekke bojone 500 sempitke dompet. Sik diurus istrine mesti sik 500. Sik petang yuto nyobok iki petang yuto nggo kebutuhan, wis rumaten gunakno supaya cukup. Lah tek mung petang yuto, lah lek 500 nyandi? Arto nggo apa kuwi? 500 kuwi, heh? Lho, lek diurus sik 500, padahal ki nggo jaga tuku bensin, nggo jaga ngrokok, nggo jaga infak, nggo sik 500 diurus sik 4.000.000 ora disyukuri. Termasuk istri-istri mriki niki ngoten niku. Nggih to, Pak? Ketok kok istri ra syukur niku ketok. Yo coba nek istri ra syukur, bapake kira-kira lomo napa cethil? Cethil apa lomo, Pak? Wong ora syukur. Ora syukur, wong kaya semene. Pomo aku yo, kaya petang yuto wong lek 500 yo jaga-jaga. Lah nek mung petang yuto lek 500 nyak tak rayahne. Ndih moh ya wis. Gitu, Pak. Jajan enak. Lho. Sebab mboten purun syukur. Lah nek karo kakunge mawon lek direwangi nibonangi ora syukur. Apa ya iso kula nyen syukur karo Gusti Allah? Tidak mungkin bila tak bisa. Mboten iso. Mulane belajarlah Mbak Siti syukur kalih kakung. Nggih. Ben apa? Dicintai. Bener nek kula nyen syukur, istri syukur karo kakung, kakung syukur karo istri, mesti istrinya mencintai suami, suami mencintai istri. Dicintai jenengan cuman syukur. Pak, aku ki sak wise dadi bojomu, rasaku kok ayem, atiku tenang, uripku kepenak, serba kecukupan, kira-kira nek dingonokke Mas Kris piye? Cik butuh apa meneh, Dik? Ngerti to? Nyo, butuhmu apa? Nyo, butuhmu apa? Nyo, butuhmu. Wis, butuhe dhewe ra digagas, sik penting bojone seneng. Ning coba Mbak Siti teko-teko, "Mas, aku ki sakploke dadi bojomu, uripku rekoso, apa-apa kecingkrangan, ora enak tenang, ren esok aku susah." Kira-kira mesti nyang Pas Kris, petuk dipethuk pakaiane mulia. Tuleh ke? Lho, ngoten niku. Sebab napa? Ora iso syukur. Mulane yen pengin ditresnani tansah ndelenga marang pasangane, sik kakung ndeleng saene sik istri ya ndeleng saene kakung wong istri niku rekoso. Wiwit isih peteng wis tangi. Nyiap-nyiapke sarapan. Terus mengko toto-toto, resik-resik omah, umbah-umbah, wis menata seluruh rumah tangga. So wis ngoten anake dirumat nangis wae digendong rono, gendong rene dineng-neng. Wiwit seteko bengi anake gelem turu, bapake genti rewel. Ora nek ana pun mboten enten larane istri niku. Mau kan wong lanang iki senenge mung menangi dhewe. Ngerti nek bojone ya kesel, meksa-meksa kon mijeti ngono lho maksude iki. Lho. Ditingali, dados saling melihat kebaikan. Yang kedua ben pengin saling mencintai niku, Bu. Halo. Wabil khusus sri teman-teman kekalih tansah senengo memberi kepada suami, suami seneng memberi kepada istri. Wong lanang niku diri wangi, wah buruh-buruh, wah adus endut misale. Gitu. Wah dusur-dusur, etok kaya titik-titik dilumpukke, iso nukokne kebaya istrine seneng mboten? Senenge ra jamak wong lanang niku. Iso napa iso nukokne pakaian istrine. Sik rekoso kakunge diparingke ning istrine ning atine lega kakung niku. Ben apa? Ben iso saling mencintai. Lho. Istri nggih ngoten. Wong to anggere seneng wenehi teng kakung. Urip niku penak. Sebab wong jenenge wong sik ditresnani kan selalu diberi, selalu diberi, selalu diberi. Nene uang ciri, uang wedok kok senengin jaluk, wae menuntut, wae. Niku bukan cinta, neng hubud dunia. Cek diburu dunyo. Kalau tangga nih ngetno kae. Dadi nganten rong suwe, wes mbayan vario. Ralat suwe galo, wes tuku mobil. Lah aku dadi bojomu seprosem nih apa? Kok katok-katok iwe ora? Gitu, lo menuntut, menuntut. Akhirnya susah nih ku wong lanang niku semakin suwe semakin kuru gak semono. Mung dituntut, wae. Cek wedok senenge muni-muni, wae. Wong lanang gladut rapet jos, mangkat esok mesti. Deh itu mau apa? Musak mini. Wes mulane neng ngendi-ngendi nih wong lanang niku mati nih dhisik. Sebab napa? Mong diureng-ureng sik wedok mawon niku. Mawaddah. Lan ugi mau saling mencintai sehingga napa keluarga niku bersatu rukun. Oh, rukun. Rukun niku nek apa-apa abot dadi enteng, sik angel dadi gampang, sik napa sulit dadi mudah. Sebab napa rukun. Mulane ben rukun niku keluarga dasari apa-apa nganggo rembukan Musa waroh Allahumma. Nggih, Mas. Musyawarah. Oh, arep bangun omah musyawarah karo bojone, arep tuku motor musyawarah karo bojone. Wis dalam segala hal rumah tangga musyawarah. Nek mboten musyawarah, jane becik ning dadine ora apik. Contoh. Niki Mas Kris wingi niku mas kawine niku anting-anting loro cacahe. Loro napa siji anting-antinge, Mbak? Siji napa loro? Oh nek siji kok ning njanggut mungkin. Nah, loro. Dipasang kuping kiwa, kuping tengen. Ndelalah digawa nyapu jiglok sisih orang ngerti. Ngomong karo matur nih karo kakunge, Mas Kris, pangapunten. Anting-antinge kantun setunggal, sik setunggal ilang, ical. Mas Kris yo meneng wae wong ora tau ngomong. Meneng wae. Ning yo mikir. Aku wingi tuku kuning Bekasi kono toko pojokan, tunggale isih persis padha. Mangkat. Tuku sisih, biasanya tuku sisih niku rada larang lho, Mas. Nggih to? Rada larang. Nah, tuku sisih, ora ngomong-ngomong. Niki Mbak Siti, wong anting-anting siji tak nggo yo ora pantes wong siji. Pantes mboten? Ora patut dicopot lebok ning ngamplop mangkat nyang toko emas. Didol. Ku aku ngemuleh, aduh dek. Wah, seneng banget, Dek. Wah, kabar gembira untukmu. Kabar gembira untukmu. Anting-anting musik siji wis tak tukok ne, Allahumma amin alhamdulillah. Nah si istri, aduh Mas, aku sik luput. Aduh Mas, aku sik luput. Sebab anting-antinge wis tak dol. Lho, sik siji wis didol. Gandeng ora musyawarah, siji tuku siji didol. Sangke jengkele. Nggih to, piring buanting prok. Biasanya si lanang banting ngeten iki. Biasanya si lanang sik biasane nesu banting-banting kene mboten. Nek sik wedok niku mung ketularan. Ning biasane ketularan niku ngungkuli. Wong jenenge tiyang istri niku kan digawe ning Gusti Allah sangka iga. Istri niku iga niku sipate bengkong. Nek ditokne wae ya bengkong, nek ditekuk ce tugel ceklek. Wong wedok niku nek dinengke mawon ra mudeng-mudeng salah ndelajus wae wong wedok niku. Nggih kula mriku wedok, nggih kula mriku. Nek mriki kula kirin nggih ngungkuli. Nah. Ditokne wae ora mudeng-mudeng. Bapake teko sangka nyambut gawe genah kesel, genah ngelak. Meneng wae. Bu, mbok gek wedang, mbok jikok dhewe wong biasane jikok dhewe galo wis ning kono. Nek ora enek wedang ya kaya banyu putih gentong ya enek. Saya tuwek kok saya kemaki. Lho, malah ngene. Lho, wong wedok niku. Dadi nek ditokne mawon niku sansaya ndrajus niku. Ning nek dikasar ceklean, mutungan, neson, purian wong wedok niku, Mas. Mas Kris nggih, niku sipate tiyang istri. Mulane aja dikasar. Dilus mawon. Nek dikasar, pulangkan saja aku pada biasane niku. Lho, sebab no dikerasi. Dadi tiyang istri jangan dikerasi sebab niki istri niku adalah makhluk langka. Mampun dikerasi, eman-eman ya Mas, goleke ya angel. Njenengan kok nemokke niki wah apa brotone suwe lho. Pirang-pirang puluh tahun. Ketemu kalau Mbak Siti niki. Oh, nek ora takdire Gusti Allah, ora bakal ketemu. Gitu. Pun syukuran dereng di bojo. Halo. Lah niki to Pak syukuran. Arek nggo piye syukuran iki? Syukuran tenan apa piye? Engko hadrohe piye kan yo ngono ya. Nah. Sakinah mawaddah, yang ketiga warahmah. Rahmat. Pas karek rong menit. Mbut nggih, Pak. Mesake sing ngamplopi nek kesuwen-suwen. Nah. Yang ketiga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sik rahmat. Rahmat niki napa? Keluarga engkang selalu mendapatkan pertolongan, selalu mendapatkan kebaikan. Keluarga nek itu rahmat niku selalu keluar dari setiap permasalahan. Keluarga sik rahmah, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Lah supaya nek itu rahmat niku pripun? Niki teko oh, ngerti dereng? Mas ngerti dereng? Nek wis ngerti tak mulai. Wong wis ngerti. Ben keluarga niku itu rahmate Gusti Allah pripun? Atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Siji, ben keluarga niku sakinah mawaddah lan etok rahmate Allah. Wong sik dirahmati ora kok wong sik ra ndek masalah. Nek wong ra ndek masalah berarti wong wis ra urip. Orang hidup di dunia niku selalu mendapatkan masalah. Nah mulane yang kula jenengan sami iso metu sangka keluar dari masalah, mulane rampungno nganggo dadi wong takwa. Atiullaha wa atiur rasul, taat marang Allah, taat marang rasul. Siji piye carane? Keluarga perintahan ajaranno salat. Wa mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Sulit rezeki salat kuncine. Keluarga ora ayem salat kuncine. Bose nesu-nesu wae salat kuncine. Wa mur ahlaka bis salat. Perintahno bojomu, anakmu, keluargamu kon nindakke salat lan sabaro. Kadang-kadang kula njenengan saya ya salat ning ora sabar. Apa meneh nek makmum imame suwe. Lho, iki sik imam niku Pak Ustaz Maryadi. Salate dawa-dawa. Subhisma rabbikal ala allazi khalaqa fasawa. Mas terus ning mburi, wah kesuwen. Nah, bergos kesuwen rukuk dhisik, sujud dhisik, mulih dhisik. Ora sabar. Dadi salat niku ya kudu nganggo sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, lan padha sabar tatkala ning lakoni salat niku. Awan-awan panas sumuk-sumuk wancine dhuwur ya salat to. Nggih Mas nggih. Diajari mengke istrine ajari salat. Nek rong iso ngundang ustaz, ngundang kiai, ustaz kiai niki tulung mang ajari garwa kula niki ben iso salat. Sebab njung ben nek istri jenengan ora salat ditokne wae besok nuntut ning akhirat. Lho, niku jenenge ra tresno. Sebab no sik ora salat bakal mlebu neraka kok kowe rela kok kowe trimo bojomu mlebu neraka berarti tresno mboten? Tresno mboten? Berarti bapak-bapak ini nek biarke istrine ora salat ini berarti ora tresno karo istrine. Bapak-bapak, istrine nyang pasar, nyang jagong, nyang undangan kok ora nutup aurat tokne wae berarti ora tresno karo istrine. Wong sakniki lho Bu nggih, sakniki. Niki istri-istri niku nek dandan, nek ning omah napa nek metu? Metu napa nek ning omah, Pak? Nek metu. Jagong dandan, nyang pasar dandan, nyang mall dandan, giliran ning omah, Masya Allah. Wes, uwel-uwelan. Wes rupane ra karuan nambune, Masya Allah. Lah iki dandane kanggo bojone apa kanggo wong liya asline iki? Halo? Halo? Berarti lak kanggo wong liya to. Jane mung karek 2 menit lho, Mas. Yang terakhir, pun monggo kula njenengan sami ben dadi eto rahmate Gusti Allah, kula njenengan sami selalu berbuat baik kali sinten mawon. Nggih? Bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalil karim wa 'adil sulthanik. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahmanar rahimin. Rabbana dzallamna 'anfusana wa lam taghfir lana wa amdarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afir lana wali wali dina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya min mal'uat innaka syami'un karibu mujibu da'wat. Rabbana taqubal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Katan kira langkung pampunten bila topik walidayah waridaunayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.